pernah aku dapatkan. Yang terbaik yang selalu ku dengar, aku tahu kini takkan mudah untuk bisa terus bersamamu. Karena jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Oh, sungguh ku tak ingin hatiku jadi milik yang lain. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin merubah segala.